Mitra Bisnis, sepertinya pemerintah harus berani menindak tegas unjuk rasa buruh yang sudah kelewat batas dan merugikan banyak orang. Selasa kemarin, ribuan massa buruh memblokir Jalan Raya Serang Tangerang menuntut pemerintah merevisi upah minimum yang telah ditetapkan, mengakibatkan jaringan jalan di Jakarta dan sekitarnya terkunci dari siang hingga malam hari. Buruh memiliki hak menyalurkan aspirasi, tapi jika dalam prosesnya mengganggu hak orang lain, sudah selayaknya ditertibkan dengan tegas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Pulau Umang Resort, Christian Halim. Pak Christian, apa komentar Anda soal demo ini? Pertama, saya melihatnya begini. Yang namanya orang kerja, pastilah dimaklumi ingin mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi batasannya ini kan memang kalau dari sisi tripartit gitu ya, ada berapa komponen yang disepakati sebagai KSM. Nah, di sisi lain, kalau perusahaan menurut saya sederhana, acuannya bukan KSM, pasti produktivitas. Jadi di sini persoalan yang mendasar yang menjadi pemicu persoalan antara pengusaha atau perusahaan dengan buruh adalah landasan acuan yang berbeda. Seandainya disepakati antara buruh dan perusahaan itu menggunakan elemen-elemen produktivitas, maka saya kira persoalannya akan lebih sederhana. Sehingga tidak perlulah timbul demo-demo yang mengganggu, belum kalau ditunggangi oleh pihak-pihak lain ya. Sehingga itu akan merugikan sendiri nama baik serikat buruh gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa duduk bersama, misalnya apa contoh katakanlah garment misalnya bikin baju. Kalau misalnya sekarang disepakati 2 juta misalnya supaya mudah 2.400.000 atau 2.400.000 lah. Berarti kan kurang lebih 90.000 per hari. Nah, kalau misalnya disepakati bahwa 90.000 itu sama dengan 9 potong baju, maka kita ketemu angka 10.000 per baju kan sebagai acuan. Ketika buruh mampu berproduksi 12, ada bonus kan? Kalau melebihi target, bonusnya berapa? Oh, minimal 50%. Oke, berarti bukan 90.000 dapatnya. Gitu. Tetapi kelebihan 3 tambah 5.000 berarti 15.000, maka buruh dapat 105.000. Buruhnya happy dapat lebih banyak, perusahaannya juga happy, tidak menambah biaya. Ini yang seharusnya menjadi dasar bahwa saya teringat dulu studi banding eksportir di Shanghai adalah bahwa menggunakan acuan bahwa average produktivitas itu kalau di bawah 20%, orang itu diperingati dan bisa diganti. Jadi kalau misalnya katakanlah per hari 9 kemudian hanya produksi 7, sementara rata-rata 9, kalau rata-rata 9 kan ada yang 7 berarti ada yang 11 juga. Berarti yang 7 ini kan malas ini. Untuk yang malas ini harus disepakati oleh buruh yang lain bahwa kalau malas itu jadi beban nih gitu kan. Nah dengan demikian ada hal-hal yang mendasar, lebih mendasar, satu kesepakatan yang realistis gitu pendekatannya. Jadi kalau misalnya sekarang di satu sisi perusahaan bicara biaya, di sisi lain buruh bicara kebutuhan, ini kan bahasa yang beda. Pada dasarnya perusahaan memang terlepas dari aspek sosial kan berpegang kepada cost and benefit, terlepas dari CSR dan sebagainya. Tapi landasannya kan cost and benefit. Biaya yang dikeluarkan itu harus menghasilkan, kira-kira begitu. Nah, seharusnya buruh juga punya pegangan adalah apa yang dia kerjakan juga menghasilkan buat yang bersangkutan. Nah, jadi kalau misalnya apa yang dia kerjakan menghasilkan buat yang bersangkutan, itu baru bahasanya akan sama. Tapi kalau misalnya sekarang minta naik gaji karena nambah, misalnya kebutuhannya karena ada tambahan anak, atau mau tambah kamar, kan nggak ada hubungannya dengan produktivitas. Jadi ini menurut saya yang pertama adalah soal komunikasi dengan acuan yang sama, yang harus disamakan. Yang kedua adalah soal etika. Jadi ketika kita punya kepentingan, kemudian atas dasar kepentingan kita itu kita mengganggu atau merugikan orang lain, kan jadi tidak baik juga. Memang di satu sisi dengan demo yang lebih kontroversial seperti itu, tentunya mendapat atensi dan liputan yang lebih besar. Tetapi di sisi lain, bagaimana orang yang mau ke rumah sakit? Ada orang yang punya kepentingan darurat dan sebagainya, kan? itu kan mengganggu kepentingan banyak orang. Nah, yang ketiga, kita bicara juga kepentingan nasional, bahwa perdebatan masalah buruh, kemudian demo-demo, itu setidaknya kan juga menyangkut citra baik Indonesia di dunia internasional. Di satu sisi kita butuh investor demikian banyak, ya. Tapi di satu sisi kita mencederai sendiri. Kalau misalnya sekarang angkatan kerja kita, katakanlah unemployment-nya itu sampai dengan 20%, itu sudah jadi persoalan. Kenapa? Karena media-media untuk orang-orang itu bisa berupaya berwira swasta di sektor informal, itu kan tidak semudah kita mau saja gitu. Langsung jadi, kita mau buka warung langsung rame, kan enggak. Kalau warungnya sepi kan akhirnya habis modalnya dipakai makan. Jadi ini ada satu persoalan juga yang harus jadi atensi kita bersama adalah nama baik itu kan juga sangat penting gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada satu harmonisasi, komunikasi yang elegan, yang efektif lah. Ya, artinya tidak ancam-mengancam, nanti pengusaha bilang, wah kalau naik begini udahlah kita pindah aja ke Vietnam, kita pindah aja ke sini, pindah aja ke situ. Artinya kan itu escape ya, bukan menyelesaikan masalah. Di sisi lain, buruh juga harus bisa punya rasa empati juga. Yang namanya perusahaan itu kan ambil kredit bank, ambil resiko. Kalau nggak bisa bayar bagaimana? Contoh, sekarang itu ada yang namanya undang-undang perburuhan. Jadi diatur pengupahan, terminasi, tripartit, bipartit, dan sebagainya lah. Tetapi yang melindungi pengusaha siapa? Tak ada peraturan undang-undang pengusaha misalnya. Demikian Presiden Direktur Pulau Umang Resort, Christian Halim. Saya Wendy Lim.